Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumitin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah jamaah Masjid Al-Hidayah Purwosari rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca, menyimak dan mentala'ah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidh Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu rahmata wasi'ah. Hadis selanjutnya dari dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau bercerita, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sabyin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah membawa tawanan, yaitu tawanan perang. Fa idza ra'atun min as-sabyi tas'a. Tiba-tiba ada dari tengah-tengah tawanan tersebut seorang perempuan yang berjalan tergopoh-gopoh. Idh wajadat sabiyan fi sabyi, ketika dia menjumpai ada anak kecil di rombongan tawanan tersebut, dia segera mengambilnya, perempuan ini segera mengambilnya, kemudian menempelkannya di perutnya, lantas menyusuinya. Melihat hal tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atarawna hadil mar'ata tarihatan waladaha, apakah menurut kalian perempuan ini akan tega melemparkan anaknya ke dalam neraka? Maka jawaban para sahabat, la wallahi, demi Allah perempuan ini tidak akan tega mencampakkan dan melemparkan anaknya ke dalam api atau ke dalam neraka. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha." Sungguh Allah itu lebih sayang dengan hamba-hambanya dibandingkan wanita ini dengan anaknya. Demikian adalah hadis yang muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan besarnya kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, yang karenanya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab suci, karenanya Allah mengutus para rasul, karenanya Allah menyebarkan para da'i untuk mengajak manusia ke dalam surga karena dan menyelamatkan mereka dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Lamma khalaqallahu al-khalqa wa kataba fi kitabin fa huwa 'indahu fawqal 'arsy." Setelah Allah menciptakan makhluk dan mencatat dalam lembaran, dan lembaran itu ada di sisi Allah di atas 'arsy, isinya adalah "Inna rahmati taghlibu ghadabi." Sesungguhnya kasih sayangku itu mengalahkan marahku. Dalam red yang lain, dalam bentuk kata kerja lampau, ghalabat ghadabi. Di dalam red yang lain, sabaqat ghadabi. Kasih sayangku itu mendahului marahku. Demikian dalam hadis yang muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka hadis ini menunjukkan tidaklah Allah murka kepada seorang hamba kecuali orang yang kebangetan, orang yang keterlaluan. Ini karena sifat Allah subhanahu wa ta'ala adalah jika dia bisa menyayangi dan mengasihi, maka akan dia sayangi dan dia kasihi, dan tidak akan dia murkai. Wa anhu dari Abu Hurairah Abu Hurairah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah jadikan kasih sayang itu 100 bagian. Allah tahan dan Allah simpan di sisinya sebanyak 99 bagian. Dan Allah turunkan di bumi 1 bagian. Famin dzalika, dari satu bagian itu makhluk saling berkasih sayang. Sehingga dijumpailah hewan semacam kuda mengangkat kakinya an waladiha, supaya diangkat jauh-jauh dari anaknya, khawatir kakinya menimpa anaknya. Dalam riwayat yang lainnya, Allah memiliki 100 kasih sayang. Allah turunkan dari 100 itu 1 kasih sayang, yang dengan 1 bagian tersebut terdapat kasih sayang antara jin, antar manusia, antar hewan ternak, dan antara hewan secara semua hewan, ya, antara hewan berbagai macam hewan melata di muka bumi. Dengan 1 bagian dari kasih sayang tersebut, mereka saling empati, mereka saling kasihan. Dengan kasih sayang tersebut, maka hewan liar kasihan dengan anaknya, dan Allah akhirkan, Allah tahan 99 bagian yang akan Allah gunakan untuk menyayangi hamba-hambanya nanti pada hari kiamat. Demikian dalam hadis yang muttafaqun alaih, diriatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah memiliki 100 kasih sayang. Famin hadarinya 1 kasih sayang yang dengannya makhluk, antara satu makhluk dengan yang lainnya berkasih sayang, sedangkan 99 bagian akan itu liyaumil qiyamati, untuk hari kiamat. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan makhluk di hari Allah menciptakan, sesungguhnya Allah menciptakan di hari Allah menciptakan langit dan bumi 100 kasih sayang. Kullu rahmatin, setiap kasih sayang itu adalah bagaikan tibakuma baina sama'i ilal ardi, memenuhi ruang antara langit sampai bumi. Lantas Allah jadikan dari 100 itu 1 kasih sayang di muka bumi. Dengan 1 kasih sayang ini, seorang ibu empati dan peduli dengan anaknya. Hewan buas atau hewan liar dan burung sebagiannya iba dan peduli dengan yang lainnya. Fa idza kana yaumul qiyamati, jika tiba hari kiamat, akmalaha bihadhi rahmah, maka Allah sempurnakan kasih sayang itu dengan Allah sempurnakannya dengan kasih sayang itu. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya rahmah atau kasih sayang ada yang merupakan, itu ada 2 macam. Ada yang merupakan sifat Allah yang melekat pada zat Allah dan bukan sesuatu di luar zat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua ada kasih sayang atau rahmah yang statusnya adalah makhluk yang Allah ciptakan sehingga berada di luar zatnya. Dan yang dimaksud dengan 100 kasih sayang dalam hadis ini tentu adalah kasih sayang dalam pengertian yang kedua, makhluk yang Allah ciptakan. Kemudian dari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi Allah zat yang nyawaku ada di tangannya. "Lau lam tudznibu," seandainya kalian manusia tidak berbuat dosa dan salah, "la dhahaballahu ankum," niscaya Allah akan lenyapkan kalian semua. Lantas Allah akan datangkan satu makhluk yang mereka berbuat dosa dan salah, lantas mereka meminta ampun kepada Allah, lalu Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Dari sahabat Abu Ayyub Khalid ibn Zaid radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seandainya bukan karena kalian berbuat dosa, niscaya Allah akan ciptakan satu jenis makhluk yang mereka berbuat dosa, lantas mereka meminta ampunan kepada Allah, lantas Allah mengampuni mereka." Kemudian hadis selanjutnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, "Satu ketika kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersama kami ketika itu ada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, fina farin, dan ada sejumlah orang yang lain. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas berdiri di tengah-tengah kami. Berdiri dari tengah-tengah kami, meninggalkan kami. "Fa'abta'a alaina," dan Nabi terasa lambat pulang kembali kepada kami. "Fakhashina ayuqtata'a dunana," maka kami khawatir Nabi tercegat, Nabi dicegat sehingga tidak bisa kembali. "Fafazi'na," maka kami mengalami ketakutan, kami mengalami kekhawatiran berkaitan dengan nasib Nabi. Maka kami berdiri, dan aku, kata Abu Hurairah, adalah orang yang pertama kali takut dan khawatir. Lantas aku meninggalkan rombongan yang duduk di tempat tersebut mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai aku menjumpai salah satu kebun Ansar, dan seterusnya hadis-hadisnya panjang. Singkat ceritanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Hurairah, "Idhab," pergilah wahai Abu Hurairah, "semua orang yang engkau jumpai di balik kebun ini dan dia bersahadat la ilaha illallah dalam keadaan hatinya yakin dengannya, kabarkanlah kepadanya kabar gembira dengan surga." Demikian adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah azza wa jalla tentang Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, "Rabbi innahunna adlanna katsiran minan nas," wahai Rabbku, sesungguhnya patung-patung itu menyesatkan banyak manusia. "Faman tabi'ani fa innahu minni," siapa yang mengikutiku sungguh dia bagian dariku. Nabi juga membaca perkataan Isa sallallahu alaihi wasallam, "In tu'adzibahum fa innahum ibaduk," ya Allah, sesungguhnya jika engkau siksa mereka karena dosa dan kesalahan mereka, maka mereka adalah hamba-hambamu. "Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim," namun jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Setelah itu Nabi mengangkat kedua tangannya dan berdoa, "Allahumma ummati ummati," ya Allah umatku umatku, dan Nabi menangis. Lantas Allah Azza wa Jalla berfirman kepada Malaikat Jibril, firmannya, Ya Jibril idhab ila Muhammadin. Wahai Jibril, pergi temui Muhammad. Warabbuka a'lam. Dan Rabbmu tentu yang lebih tahu, tanyakan kepadanya, kepada Muhammad, ma yubakihi, apa yang membuatnya menangis. Jibril lantas mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, maka Jibril mendatangi Nabi kemudian bertanya kepada Nabi apa yang membuatnya menangis. Nabi tentu kemudian menjawab apa yang diinginkan oleh Jibril. Lantas malaikat Jibril kemudian melaporkan hasil kerjanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa a'lam, dan Allah yang lebih tahu. Dan tahu Allah sudah tahu apa yang menyebabkan nabinya menangis. Faqala ta'ala, setelah mendapatkan laporan dari malaikat Jibril, Allah berfirman kepada malaikat Jibril dengan redaksi, ya Jibrilu idhab ila Muhammadin. Wahai Jibril, pergi temui Muhammad dan sampaikan, inna sanurdika fi ummatika, sesungguhnya aku akan membuatmu ridha berkaitan dengan umatku, berkaitan dengan umatmu. Wala nasu'uka, dan aku tidak akan membuatmu sedih, membuatmu tidak nyaman tentang umatmu. Demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Penjelasannya, inilah sejumlah hadis berkaitan dengan roja, berharap kasih sayang dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis-hadis dalam tema ini sangat banyak sekali. Di antaranya ada yang kontennya menceritakan bahasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang sangat penyayang dengan hamba-hambanya. Kasih sayang Allah itu lebih besar dan bahkan jauh lebih besar dibandingkan kasih sayang seorang ibu dengan anaknya. Dalilnya kisah seorang perempuan yang ada dalam satu rombongan tawanan yang dibawa oleh Nabi. Lantas sang ibu ini ketika melihat anaknya setelah terpisah dari anaknya, begitu dia melihat anaknya maka dengan semangat dia mengambil anaknya kemudian menempelkannya di dadanya, lantas dia susui. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apakah bagaimanakah pendapat kalian tentang mungkinkah wanita ini tega melemparkan anaknya ke dalam api? Para sahabat dengan tegas mengatakan, tentu ibu ini tidak akan tega. Kemudian Nabi katakan, sungguh Allah itu lebih sayang dengan hamba-hambanya dibandingkan seorang ibu dengan anaknya. Maka ini di antara hal yang menunjukkan betapa sempurnanya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bukti kalau Allah demikian sayang dengan hamba-hambanya adalah berbagai macam nikmat yang tatra alaina. Silih berganti Allah berikan kepada kita. Dan nikmat yang paling besar yang Allah berikan adalah nikmat Islam. Karena Allah Ta'ala telah menyesatkan banyak bangsa, banyak umat dari nikmat Islam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah dan petunjuk untuk hamba-hambanya yang beriman untuk mendapatkan nikmat Islam. Dan Islam adalah akbarun ni'am, adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada hambanya. Dan di antara hal yang menunjukkan besarnya kasih sayang Allah untuk manusia adalah Allah kirimkan para rasul, Allah turunkan kitab suci, Allah kirimkan para rasul kepada manusia untuk memberikan kabar gembira berupa surga bagi siapa saja yang beriman dan bertakwa, dan kabar ancaman berupa neraka bagi siapa saja yang memilih untuk durhaka. Sehingga manusia sudah tidak lagi memiliki argumen untuk melegalkan kekafiran dan kemaksiatan yang mereka lakukan setelah dikirimnya dan diutusnya para rasul. Demikian juga ada hadis yang isinya bahwasanya kasih sayang Allah itu mendahului murkanya. Dan oleh karena itu, karena kasih sayang Allah itu mendahului murkanya, maka Allah tawarkan kepada para pendosa. Allah berikan tawaran kepada para pendosa untuk meminta ampun kepadanya, sehingga Allah mengampuninya. Seandainya Allah berkehendak, Allah bisa saja membinasakan para pelaku dosa, dan Allah tidak akan memotivasi mereka untuk bertobat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, وَلَا يُؤَخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا. Seandainya Allah menimpakan hukuman kepada manusia karena semua dosa yang mereka lakukan. Seandainya bukan karena sifat Allah yang maha pengampun, apa yang akan terjadi? مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِنْ دَهَبَّهِ. Maka tidak akan ada hewan melata yang tersisa di muka bumi. Hancur semua. Seandainya tidak ada ampunan, tidak ada maaf. Namun semua dosa itu imbasnya hukuman. Maka bumi ini akan porak-poranda dengan berbagai macam bencana dan malapetaka. Maka tidak ada di muka bumi, bukan hanya tidak ada manusia, namun Allah katakan tidak ada dabbah, tidak ada hewan melata di muka bumi satupun. Karena bumi ini porak-poranda dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Namun walaqi yuakhiruhum ila ajalin musamma. Namun Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang di antara namanya dan sifatnya, ya, dia adalah zat yang di antaranya ada zat yang menunda hukumannya kepada para pelaku dosa sampai waktu yang telah Allah tentukan. Walaki akhiruhum, akan tapi Allah memberikan penundaan waktu kepada mereka ila ajalin musamma, sampai batas waktu yang telah Allah tentukan. Oleh karena itu di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian tidak punya dosa, seandainya kalian manusia tidak berbuat dosa, niscaya Allah akan lenyapkan kalian semua. Lantas Allah akan datangkan satu makhluk yang mereka berbuat dosa, lantas mereka meminta ampun kepada Allah, kemudian Allah mengampuni mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala itu menyukai hamba-hambanya yang bertobat. Maka pelajaran dari hadis ini, Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang bertobat. Allah mendengar, Allah ya, suka dengan doanya, doa hamba-hambanya yang bertobat setelah berbuat dosa, merengek, memelas, mengiba kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Itu satu hal yang Allah sukai dan Allah cintai. Sehingga Nabi katakan, seandainya manusia itu tidak berbuat dosa, Allah lenyapkan manusia. Hadis ini tidak menunjukkan, hadis ini bukanlah hadis yang memotivasi untuk berbuat maksiat, bukan. Namun hadis ini menunjukkan kalau Allah itu cinta, suka, senang dengan hamba-hambanya yang bertobat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadza, dalam hadis ini terdapat motivasi agar agar manusia jika berbuat dosa hendaklah segera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jika seorang itu meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla dengan niat yang tulus dan hati yang yakin Allah akan mengampuni, maka niscaya Allah akan mengampuninya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Az-Zumar ayat yang ke-53, Qul ya ibadi, sampaikanlah wahai sang Nabi, wahai hamba-hambaku yang gemar berbuat dosa, la taqnatu min rahmatillahi, janganlah kalian putus asa dengan kasih sayang Allah. Innallah yaghfiru dzunuba jami'a, Allah mengampuni semua dosa bahkan dosa syirik sekalipun, dengan syarat orangnya bertobat sebelum pintu tobat tertutup, yaitu datangnya kematian. Innahu wal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kemudian di antara hadis yang dibawakan, yang tadi dibawakan oleh Imam Nawawi rahimallahu taala, adalah Nabi tatkala membaca perkataan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam tentang patung, Nabi Ibrahim mengadu kepada Allah, Rabbi innahunna aladna kathiram minan nas, ya Allah, sesungguhnya patung-patung ini menyesatkan banyak manusia. Faman tabi'ani fa'innahu minni, maka siapa yang mengikutiku maka sesungguhnya dia bagian dariku, namun siapa yang durhaka kepadaku, sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Maka ayat ini menunjukkan bahwasannya tentu yang memberi kesesatan dan memberi hidayah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di ayat ini penyesatan dinisbatkan kepada patung. Maka ayat ini dalil bolehnya menisbatkan hal semacam ini kepada penyebab, meskipun hakikinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-idlal, yang menyesatkan itu Allah, sebagaimana yang memberi hidayah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidaklah terjadi di jagat raya ini kecuali apa yang Allah kehendaki. Penyesatan dan patung itu statusnya sebab sesat, bukan yang real menyesatkan. Maka ayat ini dalil bolehnya menisbatkan satu hal kepada penyebab. Dan Nabi juga membaca perkataan Isa, sesungguhnya jika engkau menyiksa mereka, mereka hamba-hambamu, jika engkau ampuni, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha perkasa dan maha bijaksana. Nabi kemudian mengangkat tangannya dan menangis. Lantas Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata pada malaikat Jibril, wahai Jibril, pergilah temui Muhammad dan katakanlah bahasanya, sampaikanlah kami akan membuat murido tentang umatmu dan tidak akan menyusahkan hatimu. Maka Allah Azza wa Jalla membuat senang nabinya tentang umatnya. Di antara bentuk Allah membuat senang nabinya adalah Allah jadikan untuk umat ini pahalanya berlipat, sebagaimana terdapat dalam hadis yang sahih, pahala dan amal kebaikan yang dilakukan oleh umat Muhammad itu berlipat-lipat yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Sebagaimana dalam hadis yang sahih diriatkan oleh Al-Bukhari, bahasanya permisalan umat ini dibandingkan umat-umat yang lainnya itu seperti seorang yang memiliki sejumlah pekerja. Ada yang bekerja dan jam kerjanya adalah awal pagi sampai zuhur. Lantas Allah berikan, lantas orang tersebut memberikan upah untuk pekerja gelombang satu ini. Masing-masing diberi upah satu dinar. Kemudian ada sejumlah pekerja gelombang kedua yang jam kerjanya dari zuhur sampai asar. Dan Allah berikan dan atau lantas orang yang mempekerjakan ini memberikan upah untuk pekerja gelombang kedua masing-masing satu dinar. Dan tentu zuhur sampai asar lebih pendek daripada pagi sampai zuhur. Itu zuhur sampai asar ya lebih pendek. Upahnya sama. Sama-sama satu dinar. Lantas orang itu juga punya sejumlah pekerja gelombang ketiga yang jam kerjanya hanya dari asar sampai maghrib, sampai tenggelam matahari. Nah, ini lebih pendek lagi. Jam kerjanya cuma asar sampai maghrib. Berarti ya, kalau misalnya anggap saja jam 3 sampai jam setengah 6. Hanya 2,5 jam. Namun Allah berikan pada pekerja, namun orang ini memberikan kepada pekerja gelombang ketiga ini diberi upah masing-masing 2 dinar. Lantas pekerja gelombang pertama dan gelombang kedua protes. Mereka mengatakan, kaifa tu'tina ala dinarin dinarin wa nahnu aktsaru minhum amalan. Wahai juragan, bagaimanakah anda berikan kepada kami upah kerja masing-masing 1 dinar, sedangkan kami pekerjaannya lebih berat, pekerjaannya lebih banyak daripada gelombang ketiga, dan anda berikan kepada mereka upah kerja masing-masing 1 dinar 1 dinar. Lantas bos yang mempekerjakan mereka-mereka ini menjawab dengan mengatakan, hal dolam tukum syai'a, apakah saya zalim kepada kalian, apakah saya mengurangi hak kalian. Kita punya kontrak kerja, di awal kontrak kerja sudah ditentukan dan disepakati jam kerjanya pagi sampai zuhur, upahnya 1 dinar, dan sudah saya laksanakan. Dengan grup kedua sudah ada kesepakatan, kita anda kerja dengan saya dari waktu zuhur sampai asar, upahnya per orang 1 dinar, dan sudah dilaksanakan. Maka apakah aku zalim dengan kalian, mengurangi hak kalian, melanggar kesepakatan? Maka mereka mengatakan, la, tidak. Jika demikian, kenapa kalian protes dengan pekerja gelombang ketiga? Apa masalahnya? Saya punya aturan main yang berbeda. Punya aturan main yang berbeda, punya kesepakatan yang berbeda dengan pihak ketiga. Pekerjaan-pekerjaan saya, yang upah duitnya duit saya upah dengan duit pribadi saya pekerjakan dalam pekerjaan yang saya tentukan. Maka mereka semua mengatakan, tidak, engkau tidak zalim kepada kami. Nah, ini gambaran bahwasannya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ganjarannya itu lebih besar dibandingkan ganjaran yang Allah berikan untuk umat-umat terdahulu. Mereka bebannya lebih besar, namun pahalanya lebih sedikit. Sedangkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Allah tahu umat Muhammad ini kecil-kecil, umurnya pendek, ringkih-ringkih, maka dikasih beban kerja yang tidak yang ringan-ringan, ringan-ringan, dan diberi ganjaran yang lebih besar. Diberi beban kerja yang ringan-ringan dan diberi ganjaran yang lebih besar. Dibebaskan dari berbagai macam beban yang berat yang Allah bebankan kepada umat terdahulu, dan diberi pahala yang besar untuk amal yang dilakukan. Dihilangkan dari umat ini beban-beban yang berat. Semisal telah pernah kita bahas di majelis ini bahasanya di umat-umat terdahulu, benda kena najis tidak bisa disucikan, tidak bisa dibersihkan, hanya boleh dihilangkan. Maka jika ada najis kena telapak meja, maka telapak mejanya dipotong, yang kena najis dibuang. Jika ada najis kena kaki meja, kaki mejanya digergaji, dibuang. Tidak bisa di tidak bisa dibersihkan. Jika ada najis terkena kulit, kulit harus dikelupas. Itu aturan di umat terdahulu, aturan untuk Bani Israel, aturan syariat Musa. Jika umat Nabi Musa itu kulitnya kena najis, itu tidak bisa disiram dengan air bersih, tidak. Namun dikelupas, kulitnya diambil, dikelupas, itu baru bersih dari najis. Jika ada tembok kena najis, ya temboknya dikerok. Semennya, bahasa kita semennya dikerok, baru kemudian baru itu dinilai bersih. Kalau tiang kena najis, tiangnya harus didemikian rupa sehingga ini. Itu ketentuan untuk umat terdahulu. Demikian juga ketentuan di umat terdahulu. Berbuat dosa karena lupa tetap dosa. Berbuat dosa dalam keadaan lupa tetap dosa. Berbuat dosa secara tidak sengaja tetap dosa. Berbuat dosa dalam keadaan dipaksa tetap dosa. Sehingga ada kisah Ashabul Ukhdud. Kisah Ashabul Ukhdud yang mereka dipilih, dibuatkan untuk mereka parit-parit yang kemudian parit ini diisi kayu bakar, kemudian dibuatlah api menyala di parit-parit tersebut, dan orang-orang yang beriman diberi pilihan kafir atau murtad atau dicampakkan, dilemparkan ke dalam kobaran api. Pilihannya dua, tidak ada pilihan yang ketiga, pura-pura murtad dan bebas dari kobaran api. Pilihannya dua, karena dalam syariat umat terdahulu berbuat dosa dalam kondisi dipaksa tetap dosa. Melakukan kekafiran dalam kondisi dipaksa dengan ancaman nyawa, hilang nyawa, tetap dosa. Sehingga kalau mau beriman, ya sudah, harus sabar masuk dalam kobaran api jika mau mempertahankan iman. Tidak ada opsi pura-pura kafir. Dan aturan ini Allah tiadakan dari umat Muhammad. Berbuat salah karena lupa tidak salah. tidak dosa. Berbuat salah tidak sengaja, ya, maka tidak dinilai dosa. Namun jika itu berkenaan dengan hak manusia, tetap harus ganti. Ya, merusak barang milik orang, ya, tidak sengaja atau lupa, ya, tetap wajib ganti. Ya, berbuat dosa karena di bawah pemaksaan, tidak berdosa sama sekali. Ya, bahkan Nabi katakan kepada Amr bin Yasir, Nabi katakan, fa'idha adu fa'ud, jika mereka kembali memaksamu, silakan kau kembali melakukan hal yang menyenangkan mereka dan apa yang mereka inginkan, yaitu mencaci maki Nabi agar selamat dari siksaan. Demikian juga dalam syariat umat terdahulu, jika orang itu beramal, maka setelah selesai beramal, nanti Allah akan kirimkan tanda amalnya diterima ataukah tidak. Dan itu satu beban yang berat. Oh, ternyata amal saya tidak diterima. Sebagaimana kisah dua orang anak Adam yang berkorban untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah selesai melakukan apa yang harus dilakukan, turun tanda korbanmu diterima, yang itu korbanmu tidak diterima. Ini satu hal yang tentu satu hal yang berat. Setelah beramal soleh itu langsung keluar hasilnya, nilainya langsung keluar, rapot Anda merah, ini Anda lulus, ini osip. Dan itu Allah, dan itu tidak Allah berikan kepada umat Muhammad. Seandainya demikian dan ternyata osip semua, bayangkan. Sholat habis itu turun tanda Anda sholatnya sah namun tidak ada pahalanya, tidak diterima. Betapa itu satu penderitaan tersendiri. Satu penderitaan tersendiri. Ini habis umroh, karena banyak selfie ketika umroh, kemudian keluar hasilnya umroh tidak diterima. Sudah keluar duit banyak, hasilnya demikian. Ya, tentu itu satu hal, satu beban berat tersendiri, dan itu Allah tiadakan dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kasih sayang untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara syariat Bani Israel, syariat umat Nabi Musa, itu di syariat umat Nabi Musa, di setiap pagi di pintu rumah mereka itu tertulis daftar dosa mereka yang mereka lakukan selama sehari kemarin dan kafarahnya. Jadi ada tulisan gaib. Pagi-pagi, subuh, buka pintu, itu ada daftarnya. Dosa satu, kamu begini. Dua, tiga, empat, lima. Kafarohnya ini, kafarohnya ini, kafarohnya ini. Nanti jika kafarohnya dilakukan, tulisannya hilang. Jika kafarohnya dilakukan, tulisannya hilang. Dan itu kan bisa dibaca tetangga. Ini bisa dipaca tetangganya. Wah, itu beban, itu syariat yang besar sekali. Seandainya itu masih berlaku untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu bahayanya pintunya tidak cukup itu. Pintunya tidak cukup. Apalagi setelah umat Muhammad dikasih gadget, dikasih laptop, dikasih nikmat handphone, itu pintunya tidak cukup itu daftar dosanya. Berderet-deret, dua daun pintu tidak cukup itu untuk masih daftar ini. Nah, ini berbuat ini, berbuat ini, berbuat ini. Dan itu syariat Nabi Musa. dan itu beban berat Bani Israel. Maka nikmat Allah Subhanahu wa taala yang menghilangkan hal ini dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masing-masing kita diminta untuk cerdas membaca dirinya dan menyadari dirinya, mencari dan mengumpulkan aib dirinya dan sibuk dengan hal itu dan tidak sibuk mengorek-ngorek, mencaci, membahas, mengoleksi kekurangan, keburukan, dosa dan maksiat orang lain. Ya, maka itla lauma alaihi fidzalika, tidak ada celaan pada juragan tersebut dengan pembedaan upah kerja yang dia berikan. Maka inilah gambaran karunia Allah, fa fadlullah ala hadil ummati katsir, maka kebaikan Allah untuk umat ini sangatlah banyak. Dan Allah Subhanahu wa taala membuat ridha Muhammad berkaitan dengan umatnya dalam banyak sisi, di antaranya besarnya pahala. Demikian juga bahasanya umat Muhammad itu terakhir dari sisi kedatangan dan kehadiran di dunia, namun menjadi umat yang pertama kali pada hari kiamat, pertama kali masuk surga, dan tentunya dampaknya juga pertama kali masuk neraka. Karena pertama kali yang selesai dihisab, datangnya belakangan di dunia, namun yang pertama di akhirat, pertama hisabnya, pertama masuk surganya, dan konsekuensinya pertama juga masuk nerakanya. Demikian juga umat ini diberi kelebihan yang tidak diberikan oleh untuk umat-umat yang lainnya, diantaranya yang Nabi katakan, aku diberi lima hal yang tidak diberikan pada seorang pun Nabi-Nabi sebelumku, yaitu aku diberi kemenangan dengan dimasukkannya rasa takut ke dalam hati musuhku, padahal perjalanan antara jarak perjalanan antara aku dengan musuhku itu masih satu bulan perjalanan. Kemudian dijadikan untukku seluruh bagian bumi sebagai tempat ibadah. Lain halnya dengan syariat Bani Israel. Mereka tidak boleh sholat kecuali di tempat-tempat tertentu yang telah ditentukan. Demikian juga dijadikanlah semua bagian bumi itu bisa menjadi alat untuk bersuci, yaitu alat tayamum. Dihalalkan untukku harta rampasan perang yang ini tidak dihalalkan untuk satupun nabi-nabi terdahulu. Kalau nabi terdahulu habis selesai perang, maka harta kekayaan musuh orang kafir dikumpulkan di lapangan. Jika semuanya sudah terkumpul, maka akan turun api dari langit yang menghanguskan itu semua. Dan jika masih ada yang disembunyikan, belum dikumpulkan, maka api belum dan tidak akan turun. Maka ini adalah sejumlah kekhususan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Falhasil, maka kesimpulannya, di hadis-hadis yang dibawakan Imam Nawawi ini, semuanya hadis-hadis yang membahas tentang roja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis yang mendorong seorang muslim untuk semangat beramal saleh, semangat untuk bertobat dan berharap pahala dan ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan tobat dan amal saleh yang dilakukan. Demikian, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, subhanaka allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.